Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنفتنا عزكم الله. Kita masih pada pembacaan beberapa riwayat dalam sebuah kitab Laisal Mu'minu Bitta'an. Seorang mukmin bukanlah seseorang yang suka mencela. Sampai pada hadis yang ke-312. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Abu Bakar bin Iyash. An al-Hasan ibn Amr. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه dari bapaknya وعبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله dari عبد الله قال disebutkan dalam sebuah hadis kalimat عبد الله pada sahabat secara mutlak, maka yang dimaksudkan bahasa umumnya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, ini semua perawinya siqah, semua perawinya siqah sehingga dia hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Laisal mu'minu fi ta'am." Bukanlah seorang mukmin itu seseorang yang ta'am, suka mentan, suka mencela orang lain. Walalla'an. Tidak pula seseorang yang suka melaknat. Wal-fahish. Tidak pula seseorang yang fahish. Dibahas kemarin yang namanya fahish ialah seseorang yang kasar, kotor, keji ucapan dan perangainya. Wal-badi. Tidak pula seseorang yang kotor ucapannya. Al-badi atau bada'ah itu lebih khusus terkait dengan lisan. Kalau al-fuhsh meliputi lisan dan perbuatan atau akhlak. Sehingga al-fahish, seseorang yang kotor, keji, jelek ucapan dan perangainya. Kalau al-badi, secara khusus seseorang yang keji, kotor ucapannya. Berarti ya, sehingga kalimat al-fuhsh itu lebih umum maknanya. Ada jin yang sahih. Dalam hadis ini, Fathulillah Rasulullah sangat jelas menunjukkan kepada kita sifat dan perangai seorang mukmin yang sangat indah. Mereka adalah pihak atau orang-orang yang lepas, tidak memiliki sifat-sifat yang tercela. Sifat tercela yang tidak mungkin ada pada seorang mukmin, apaan wallan wal fuhsh wal bada'. Atau suka mencela, mencacat orang lain, atau Allah yang suka mendoakan laknat orang lain, atau al-fuhsh keji, kotor ucapan dan perangainya, juga al-bada'ah kotor pula ucapannya. Sifat-sifat yang tercela ini semua tidak ada pada seorang mukmin, khususnya yang mukmin yang sempurna keimanannya. Menunjukkan yang dalam firman Allah, sifat-sifat tadi bertentangan dengan keimanan. Empat orang yang tadi, apaan, al-la'an, al-fuhsh, al-bada'ah, itu bertentangan dengan prinsip keimanan. Namun perlu dipahami di sini, bukan berarti seseorang yang suka mencela dikatakan kafir. Juga orang yang suka melaknat, juga orang yang kotor keji ucapan dan perangainya, juga ada seorang yang kasar ucapannya. Ketika dikatakan bertentangan dengan prinsip keimanan, jangan dipahami langsung kamu kafirkan. Tidak. Tetapi tindakan-tindakan tersebut mengurangi kadar keimanan dia, mengurangi nilai kesempurnaan iman dia. Barakallahu fiik. Sehingga iman yang tadinya sempurna, bagus, menjadi kotor, menjadi berkurang dikarenakan perangai-perangai yang jelek ini. Maka supaya iman tersebut semakin bertambah, harus dihilangkan perangai-perangai ini. Para hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, Jumat yang kemarin, kita juga membahas hadis yang serupa dengan ini. Kita singgung adanya pihak yang nanti, kalau kemarin, nanti kekerasan. Ketika saya singgung kemarin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dalam riwayat seperti ini, tidak boleh mencela, tidak boleh melaknat, tidak boleh kasar ucapan dan perangainya, itu pada orang tertentu. Pada pihak yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menampilkan ucapan-ucapan yang kasar juga pada orang tertentu, seperti dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, dari kalangan kaum khawarij misalkan. Beliau menjuluki mereka dengan khilafun nar, khilafun nar, khilafun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Itu enggak bertentangan. Sebab dalam Islam kita memiliki dua prinsip. Ini saya ulangi lagi. Punya dua prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip kelemah lembutan. Prinsip hikmah. Dan itu diterapkan kepada orang-orang tertentu. Diterapkan kepada kaum juhala. Orang-orang yang masih jahil. Bahasa antum, orang masih awam. Gitu ya. Itu bahasanya antum ini. Orang yang masih awam. Yang masih belum banyak memahami tentang prinsip-prinsip agama Allah. Kepada mereka kita bersikap dengan kelemah lembutan, dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran. Tidak boleh kemudian melakukan tindakan celaan, laknat dan semisalnya. Juga kepada kaum mukminin, al-akhyar, orang-orang mukmin yang baik, yang tidak nampak pada mereka perkara-perkara yang jelek dan nampak pada mereka perkara-perkara yang menyimpang, maka disikapi dengan sikap yang takut, yang lembut sebagai upaya untuk membentuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang bagus. Ini prinsip kelemah lembutan, ada tempatnya. Prinsip yang kedua ialah prinsip ketegasan, namanya syiddah walau irbah, ketegasan. Mungkin mengatakan kasar begitu, tapi tempat tegas, lugas. Itu pun Allah ditempatkan juga pada tempatnya tersendiri, tidak kepada semua orang kita keras, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu saja, seperti kaum kufar, orang kafir, dengan berbagai macam jenis mereka, baik al-Yahud, al-Nasara, atau kaum musyrikin, atau kaum zanadiqah munafikin. Kita hukum artinya keras, asyidah, halal kufar, keras, tegas, lugas, orang kafir. Juga termasuk pihak yang dikerasi, Alhamdulillah, ialah dari kalangan ashabul ahwai wal bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, al-firaqul dhalah, sekte-sekte yang menyimpang dari siratul mustaqim. Jika disikapi dengan tegas dan lugas, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat tegas, yang mungkin sangat parah pada orang, tetapi yang dituju ialah orang-orang yang menyesatkan akidah umat dari kalangan kaum khawarij dan yang penyesal mereka. Bahasa umumnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah yang betul-betul membahayakan akidah umat. Sehingga ditempatkan di tempatnya masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tidak melulu loyo atau lembut, tidak melulu kasar atau keras, tetapi ada waktunya lembut ditempatkan tempatnya sendiri, ada waktunya tegas dan lugas jika ditempatnya sendiri. Pada pembahasan yang kemarin kita singgung adanya pihak-pihak yang anti kekerasan. Dibikin bahasa sama berarti moderat gitu ya. Semua yang berbau keras dong, baik kekerasan yang benar atau yang salah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka banyak menilai, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan duatnya, dai-dainya, ataupun dari kalangan ulama'nya ataupun masyayikhnya, dikenal dengan sebutan mutasyaddidin, orang-orang yang keras. Nah, Islam garis keras gitu. Padahal kerasnya bukan kepada semua pihak, tetapi hanya kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini orang-orang yang mumayyizin, orang-orang yang anti kekerasan secara mutlak. Ada lagi pihak yang kedua. Pihak yang kedua ini fanatina azakumullah, lawan dari pihak yang pertama. Kalau yang pertama itu anti kekerasan, lembut terus sampai loyo, tamang, waktunya tegas, tidak bisa tegas. Jenis yang kedua ini lawan daripada itu. Katakan dari pelantun kemarin, teman, gitu ya. Jadi dia mengatakan teman-teman kekerasan, titika. Pihak yang suka dengan kekerasan, yang menerapkan prinsip asyiddah, kekerasan, ketegasan, kelugasan di semua tempat, di semua waktu, kepada semua pihak, kepada semua pihak. Ini pun juga sangat mengerikan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah Rasul alaihi salatu wassalam yang satunya lagi prinsip arif kuwalin, kelemah lembutan. Jenis yang kedua ini sanatina azakumullah, itu ternyata benang merahnya itu lebih jauh, lebih panjang daripada yang sebelumnya. Daripada yang sebelumnya. Barakallahu fiik. Jenis yang kedua ini yang suka dengan teman-teman kekerasan, ketegasan itu, itu benangnya sudah ada di zamannya Rasul SAW. Tamam? yang saya katakan apa namanya parah itu ketika sikap keras itu tidak pada tempatnya. Bukannya ashabul ahwa wal bid'ah yang dia kerasi, bukannya kemudian kaum kufar, kaum zindir yang dia tegasi, tetapi ternyata mereka kebablasan sampai pada tingkat berlaku tegas, keras, kasar kepada orang-orang yang di atas sunnah, kepada orang-orang yang berupaya mengamalkan kebenaran. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang tidak azzaikumullah, yang mereka kasari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan para pewaris-pewarisnya, yakni para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Penangini orang tidak azzaikumullah asal zamannya Rasul. Sikap kekerasan yang kebablasan ini. Itu bermula dari sifat dan wataknya kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Barakallahu fiikum. Kalau kita melihat beberapa ayat, nampak jelas di situ bagaimana kaum musyrikin mensikapi Rasulullah alaihi wasallam dengan sikap yang sangat permusuhan, dengan sikap yang sangat penuh dengan kebencian, upaya pembunuhan dan semisalnya. Dan upaya untuk membuat umat manusia lari dari dakwah beliau, masyhur di kalangan mereka semua kaum musyrikin. Menjuluki Rasul sebagai penyair gila, menjuluki Rasul sebagai majnun, menjuluki Rasul sebagai kadzdzab, pendusta, menjuluki Rasul sebagai sahir, tukang sihir dan semisalnya. Terlalu banyak hal-hal yang mereka lakukan terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini tidak ada sebenarnya kaum musyrikin. Tenang mau yang mereka kaum musyrikin dalam bab ini. Terkait dengan umat ini, warahmatullahi wabarakatuh, prinsip yang mengerikan ini itu ada juga ternyata pada ashabul ahwa wal bid'ah. Justru kebid'ahan pertama yang muncul dalam Islam dari jenis ini, yaitu kaum khawarij. Kaum khawarij. Tamam? Sikap keras yang mereka tunjukkan sampai pada tingkat memprovokasi massa untuk memberontak penguasa dan membunuh mereka. Sikap keras mereka sampai pada tingkat mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Ini kaum khawarij. Itu ekspresi kekerasan mereka sampai tingkatan takfir, mengkafirkan orang lain yang dianggap menyimpang sama mereka. Enggak cuma sekedar mencela, enggak cuma sekedar kata-kata kotor, sampai tingkatan takfir, sampai tingkatan fisik, mengajak orang untuk memberontak para penguasa saat itu. Ini gerakan estafet kaum musyrikin. Mereka sadar atau tidak sadar, tapi dengan gaya baru, dengan model-model yang baru, dengan takfir, mengkafirkan pelaku terbesar, mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan masyarakat muslimin, dan yang semisal. Ini justru ada pada kaum khawarij. Dan juga ikhwan fillah azzakumullah ada pada mayoritas ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan yang seringkalinya mereka tembak, mereka bidik sebagai sasaran kekerasan mereka dan kekejian mereka ialah waris-waris Nabi. Kalau kaum musyrikin dulu Nabi, kalau ahli bid'ah para waris-waris Nabi. Siapa itu? Para ulama. Para ulama. Dari mulai semenjak zaman dahulu, sikap permusuhan, kebencian, kekerasan kepada para ulama sudah mereka tunjukkan. Kaum khawarij sebagai pelopornya. Diteruskan lagi dengan pelaku-pelaku bid'ah yang lainnya, harus bid'ah yang lainnya dari berbagai macam jenis kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Menghinakan para ulama, melecehkan para ulama, mencela para ulama, perendahkan para ulama. Sudah ada zaman dahulu. Disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ghafara lahu dalam kitab beliau Al-I'tisam, ketika beliau menjelaskan tentang ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, disebutkan di antaranya ikhwanina azzakumullah ialah tanaqqusul ulama, melecehkan, menjelek-jelekkan, menghinakan, menjatuhkan martabatnya para ulama. Dinukil dari salah seorang gembong Mu'tazilah pada masa itu, masa Tabi'in. Gembongnya Mu'tazilah bahkan bisa dikatakan pernah belajar kepada Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, yaitu Amr ibn Ubaid Al-Mu'tazili, Amr ibn Ubaid Al-Mu'tazili Al-Marisi, ikutnya bisa Al-Marisi, Mu'tazilah ya kawan. Itu sangat kenceng dalam melecehkan ilmunya Al-Imam Al-Hasan Basri. Dilecehkan sama dia. Dilecehkan sama dia. Dia menyatakan bahwasanya ilmunya Al-Imam Al-Hasan Basri la yasur nisara wili nisa, tidak keluar dari bagian dalamnya perempuan. Yani ilmunya pembahasan masalah haid, nifas, haid, nifas, haid, nifas. Sahaja zaman dahulu, zaman Tabi'in itu, zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan beliau sebagai korbannya. Begitu pula sanatina azzakumullah, dari masa ke masa selalu yang mereka jadikan sebagai sasaran bidik khawarij para nabi, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para masyaikh sunnah, para ulama yang betul-betul mendakwakan sunnah kepada masyarakat, kepada umat, mereka yang dijadikan sebagai sasaran. Terus dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, mesti mereka yang kena sikat. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Begitu pula ya kawan tina azzakumullah, pada masa antum sekarang ini, tamam, muncul kembali meneruskan perjuangan lama ashabul ahwa'i wal bid'ah, tipe-tipe liu khawarij KGB, khawarij jahil dari kalangan jihadiyun jamaatul jihad, dari kalangan takfiriyun jamaatul takfir, dan yang semisalnya, mereka juga meneruskan perjuangan moyang-moyang mereka yang terdahulu itu dengan judul yang sama. Takfir, mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan masyarakat muslimin, dan mengkafirkan siapa saja yang kata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Lagi marah apa enggak ini? Lagi marah, lebih hamper daripada beritanya kaum khawarij yang terdahulu. Karena teman-teman yang berbau mati bahasanya mereka. Tamam. Sudah demikian dikhawatirkan oleh Rasulullah, di samping prinsip takfir tadi, upaya untuk pemberontakan pun mereka lakukan. Ini sekian dulu. Sekarang lebih halus mainnya, lebih membahayakan. Juga yang ada pada mereka yang khawatirkan oleh Rasulullah ialah tindakannya serupa. Mereka menghinakan, melecehkan, melakukan tindakan yang keras kepada kuaris-kuaris nabi, kepada para ulama. Tokoh-tokoh mereka itulah yang menuduh para ulama una, menuduh para masyaikhuna, masyaikhus sunnah, masyaikhul hadis wa sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan, membawa orang lari dari mereka. Disebut dengan ulama usultah, ulama penjilat penguasa. Kalau sekarang dengan bahasa sekarang ini, pegawai penguasa. Nanti dengan bahasa lebih indah, karyawan. Karyawan pemerintah. Nah, pekerjaannya yaitu pemerintahan. Ada yang duduk di hay'at kibarul ulama, ada yang duduk di lajnah da'imah, dewan riset ilmiah dan fatwa, ada yang duduk di majelis ini, majelis ini. Dan para orang besar semacam Syekh bin Baz rahimahullah dan semisalnya. Kalau dulu dikatakan sebagai ulama sufa, ulama penguasa, sekarang disebut dengan al-mawqufun, al-mawqufun, para pegawai-pegawai, karyawan-karyawan penguasa pemerintah. Yang mereka maukan masyayikh sunnah, para ulama al-sunnah wal jamaah yang ma'rufin, yang dikenal mereka itu. Pokok mereka ialah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Dan kalau kamu sambung seluruhnya, rata-rata para ulama una yang ada di Saudi masuk dalam bab ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, rektor karyawan pemerintah. Syekh Abdul Razzaq Habibi, wakilnya Syekh Ibn Baz. Dan juga masih yang lain. Sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti, karyawan pemerintah lagi. Tamam. Syekh Saleh Al-Syekh Wazir Su'un Wal-Awqaf, bagian menteri perwakafan. Dan semisalnya, belum lagi yang duduk di hayat para ulama. Dan semisalnya, mereka semua yang kena. Dijuluki dengan ulama usulfa, yang disikap ulamanya. Ada lagi yang menjuluki mereka dengan sebutan al-muhannafun. Muhannafun itu mumi-mumi hidup. Muhannaf itu orang yang mati di mumi. Supaya awet gitu. Mereka itu al-muhannafun. Mumi-mumi hidup. Maksudnya, otak mereka itu hidup di zaman purbakala, di zaman Mesir kuno. Otak mereka ini. Badan mereka di zaman milenium. Sekarang zaman apa namanya? Lebih keren lagi. Zaman apa? Zaman globalisasi. Krisis. Milenium. Lebih indah menurut mereka. Kalau dikasih globalisasi, krisis akhirnya. Namanya apa? Seperti itu. Maksudnya apa? Ya mereka bicarakan masalah akidah, soal sifat, masalah iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada takdir, kepada yaumul akhir, dan misalnya. Itu zaman unta, zaman bien, gitu loh. Sekarang bukan lagi masanya berbicara masalah seperti itu. Harus berbicara masalah wakil, kenyataan umat, bagaimana Palestina, bagaimana Lebanon, bagaimana ini, bagaimana itu. Disebut dengan muhannafin. Ada lagi menjuluki mereka dengan sebutan mereka itu ialah ulama qaidun. Yang duduk di depan maktabahnya. Tahunya cuma tembok maktabah, kitab. Tembok maktabah, kitab. Mereka bukan ulama al-harakah katanya, bukan ulama yang gerak-gerak. Ya, paling sekedar gerak-gerak, maktabah rumah masjid ya, jelas bergerak ya namanya. Maksudnya itu yang bukan kayak mereka begitu, masuk ke sana, masuk ke sini. Padahal yang Allah yang memberikan ujangan-ujangan kepada kaum muslimin, yang memberikan fatwa-fatwa kepada kaum muslimin, yang menyelesaikan banyak masalah kaum muslimin yang kontemporer ataupun yang tidak, itu para ulama tadi. Wah, karena terus sekian yang julukan-julukan muncul dari mereka. Bahkan di mana Bismillahirrahmanirrahim, ucapannya Amr ibn Ubaid yang dulu disematkan kepada Al Imam Al Hasan Basri asal zaman sekarang lebih tegas kan? Lebih tegas kalau mengatakan mereka itu yang dimaukan semacam Syekh Muhammad Al Amin Al Shafi'i yang punya kitab Tafsir Al Bayan. Dan semisalnya, ini zaman kibar ulama, zamannya Syekh Al-Hadi. Dan semisalnya, mereka itu ulama al-hadan nifat, langsung. Syekh Ibn Uthaymin juga demikian dikatakan seperti itu, ulama al-hadan nifat. Persis kayak ucapannya Amr bin Ubaid al-Muqazzi'i yang di zaman tempo dulu. Dan beragam julukan-julukan yang lain, dimana dengan azakumullah, tujuannya ialah untuk menjatuhkan kehormatan umat dikarenakan prinsip yang saat ini kefasilitasan. Itu pada tahun awal tidak wajar. Wajar. Prinsip yang seperti ini pula yang menentukan asal mula ada pada orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Yang mengaku mendakwakan dakwah al-sunnah. Namun ternyata mereka jatuh dalam banyak penyimpangan. Yang tadi anak bawakan itu coba-coba mereka ya. Tokoh-tokoh mereka seperti Abdul Rahman Al-Khalik. Seperti Safal Hawali. Salah Auda, ayat al-Qarni, dan semisalnya itu. Ini utama mereka ini. Yang disikap, kibar ulama pada masanya. Barakallah fi. Di zaman sekarang ini lebih kejam lagi. keduanya itu. Langsung mengatakan Syekh Fulan Hizbi, Syekh Fulan Dajjal, langsung. Enggak tanggung-tanggung ngomongnya gitu loh. Langsung. Syekh Fulan, termasuk ulama sunnah, ulama kibar, mengatakan Dajjal. Tahu Dajjal ya? Tahu Dajjal ya? Pernah lihat kan? Tahu ceritanya gitu ya. Nah, pada katakan Dajjal, marah saya kan. Dajjal itu lambang kedustaan, lambang yang sebab mengerikan. Dikatakan sebagai hizbi, dikatakan sebagai demikian. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli halin fa nanti na'udzubikumullah. Ini penyakit. Tidak akan berhenti sampai nanti akhir masa. Dikarenakan penyakit ini, fa nanti na'udzubikumullah, penyakit yang terus ada pada orang-orang yang di hatinya ada benih-benih penyimpangan. Ada pada orang-orang di hatinya ada benih-benih kebidahan. Benang merahnya kepada ashabul ahwa wal bidah, al-firaqul dhalalah, sekte yang menyimpang pada umat ini, ujungnya salahuhum, salahnya mereka ialah kaum musyrikin di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ditelusuri lagi, semua kaum musyrikin dan kufar demikian perlakuannya kepada para anbiya wal mursali, maka kepada mereka ditujukan riwayat seperti ini: laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukan orang tukang mencela, bukan tukang melaknat, bukan orang yang kotor keji ucapan dan kata-katanya, atau yang kasar ucapannya dan perangainya. Siapa yang mengatakan tadi? Masa orang semacam Asy-Syaikh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hamidahullahu ta'ala wa syafa dituduh sebagai murji'ah? Dikatakan ya Syekh Batal Mursyid, orang kebaik murji'ah. Sama seperti itu. Mada semacam Syekh bin Baz dan orang-orang yang bertemu dengan beliau, dikatakan sebagai ulama penjahat penguasa. Ini namanya ta'an, selaan, cacian, mencacat orang lain dan bukan pada tempatnya. Mereka para ulama, mereka para madayih yang dimuliakan dan ditinggal martabat dalam Islam. Orang semacam ini kita katakan laisal mu'min bitta'an, jangan suka mencela, jangan suka mencacat, jangan kotor ucapan kamu, jangan gampang mengklaim fulan ulama dengan hizbi dan misalnya, jaga lesan dan misalnya. Tetap dikarenakan memang bukan pada tempatnya. Terhadap ya. Tapi kalau sudah yang kamu bicarakan itu memang tokoh-tokoh penyimpang-penyimpang umat, ya cocok. Kalau berbicara masalah jin, tamam, jin-jin manusia ini, bukan jin ya pokoknya, setan manusia ini, tamam, kamu sebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka yang ada lengkap dengan bukti-bukti yang nyata, kamu sebut mereka dengan kata-kata yang cukup kasar, wajar, memang cocok. Mereka membuat penyimpangan tengah-tengah umat, mengkacau kita umat, cocok. Pada kondisi yang demikian, engkau betul tindakannya Rasul SAW ketika bersikap keras kepada kaum Khawarij. Dan tidak cocok ketika itu kamu bacakan laisal mu'min bitta'an waral la'an waral fahish waral badi. Tuh, tidak boleh mencela ya akhi. Kan jil muslim juga laisal mu'min bitta'an. Bukan pada tempatnya ya akhi. Kalau untuk kamu layak ditopen kamunya itu, memang layak dibongkar penyimpangan-penyimpangan kamu, memang layak berjasi orang macam kamu itu merusak kita umat. Kalau ketika tentang kamu-kamu ini tidak pakai riwayat ini, menggunakan riwayat bagaimana Rasulullah SAW bersikap tegas dan keras kepada orang-orang yang mungkin kerusakan pada akidah umatnya, sehingga penerapannya harus sendiri-sendiri, sehingga tidak anti kekerasan dengan mutlak, tidak pula demen-demen kekerasan sampai kebablasan, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, yang terbaik yang tengah-tengah ya Pak, tengah-tengah. La ifrat wa la tafrit, prinsip asal dalam dakwah dengan kelemah lembutan, dengan penuh hikmah, dengan bahasa yang baik, dengan perangai halus, dengan akhlak yang mulia, ucapan sesuai dengan tindakan, itu asal. Tapi enggak begini terus. ada saatnya, ternyata waktunya muncul pegarangan kayak singanya itu. Singa tidak loyo terus ngerti ini orang menyimpang, ngerti di pokok-pokok hebat dan semisalnya. Bukan kemudian diingkari dan semisalnya dikandeng. Ya Allah, kita bikin terjemahan rame-rame. Abadlah yang nerbitkan nanti sahibna. Saksinya teman baik ini. Sahibul Fulus duitnya banyak jadi penerbit. Ya Allah, kita sebagai penerjemah, ada sunni, ada ikhwani, ada sururi, ada ini, ada itu. Nanti diwan pemerintahnya editornya juga begitu. Ini yang sunni, ini ikhwani, ambilkan namanya bareng-bareng. Meski ada, bukan begitu jalannya. Kalau yang seperti itu, merusak, mencoreng, ngoreng prinsip dakwah. Bukan kelemahan, bukan saat itu. Saat seperti itu, asyidah dimunculkan, ketegasan dimunculkan. Maaf, ada apa kok bareng-bareng sama kamu? Aku sendiri bisa berjemahkan, aku sendiri bisa bikin ini. Ada apa putus sama kamu? Kamu orang-orang yang menyimpang, minggir. Cukup dengan sahibnya, kita punya teman masalah khair ahli sunnah yang berjemahkan di ahli sunnah, ini contoh aja ya, editor yang sudah ahli sunnah, menyebarkan juga ahli sunnah, aman. Ada apa kita mengotori prinsip ahli sunnah dengan cara seperti itu? Ala boleh hal yang mana tina azab mullah cukup panjang, kalau mesti rinci, apalagi dengan detail, apalagi berbicara yang nyata tengah-tengah masyarakat kita ini, apalagi berbicara tentang apa yang terjadi di kancah dakwah. Namam para kawas itu terlalu panjang, tapi yang paling tidak diingatkan ada dua cara yang harus pahami baik-baik, diterapkan pada waktunya masing-masing dengan kondisinya masing-masing kepada orang masing-masing. Tidak selalu lembut, tidak harus tegas. Ada lembutnya, ada tegasnya sesuai dengan sifat, kondisi, tempat, waktu, orangnya masing-masing. Jangan kebablasan. Poin pertama, jangan kebablasan. Poin yang kedua, tapi yang benar di tengah-tengah. Itulah prinsip dakwahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Itulah prinsip dakwahnya para ulama una wa masyayikhuna dulu maupun sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat 5 menit. Nah, نكتفي له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيك.